ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya sehingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dengan iman dan Islam untuk kita pergunakan bertafakkur fi dinillah, talabul ilm, mendalami dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu kita masih di faedah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ahli badar, di mana Allah taala menyebutkan tentang mereka dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam, yakni hadis kursi, faqala ikmalu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Hadis tersebut kata Imam Qayyim rahimahullah di halaman 22, wa nadhiru hadha qawlu fi hadis al-akhir, semisal dengan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adnaba 'abdun dhanban faqala ay rabbi adnabtu dhanban faghfirhu li faghfara lahu summa makasa ma syaa Allah ayyabusa summa adnaba dhanban akhar faqala ay rabbi asabtu dhanban faghfirhu li faghfara lahu summa makasa ma syaa Allah ayyabusa summa adnaba dhanban akhar faqala rabbi asabtu dhanban faghfirhu li faqala Allah alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li 'abdi falyamal ma syaa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang hamba telah terjatuh dalam dosa, maka dia pun lantas mengatakan, wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah bagiku. Faghfaralah, Allah pun mengampuninya. Kemudian berlalulah waktu yang panjang, masya Allah, lagi-lagi hamba tersebut terjatuh dalam sebuah dosa yang lain. Faqala, dia pun mengatakan, hai Rabbi asabtu dhanban, wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa, faghfirhu li, maka ampunilah untukku. Faghfaralah, laki-laki Allah taala mengampuninya. Summa maka sama insyaallah yang dosa, kemudian berlalulah waktu masyaallah yang panjang. Summa adnaba dhanban akhar, lagi-lagi dia pun melakukan dosa-dosa yang lain. Faqala, dia lagi-lagi sadar mengatakan, Rabbi asabtu dhanban faghfirhu li, wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa, ampunilah untukku. Faqala Allah, maka Allah taala mengatakan dalam hadis kursi, alima 'abdi annalahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi. Hambaku ini tahu kalau dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan sebab dosa. Qad ghafartu li 'abdi, sungguh aku telah mengampuni hambaku tersebut. Fal ya'mal ma syaa, hendaknya dia berbuat apa yang dia kehendaki. Dalam riwayat yang lain, Jadi ikmal masihkan, berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, falaysa fi hadza itlaqun wa idnun minhu subhanahu lahu fil muharramat wal jaraib wa innama yadullu ala annahu yaghfiru lahu ma dama kadzalika idza adnaba taba. Tidaklah dalam hadis ini membolehkan secara mutlak dan mengizinkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut untuk melakukan keharaman-keharaman, melakukan kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan. Jangan difahami hadis yang akhir firman Allah Subhanahu wa taala, "Ikmal ma syi'ta, berbuatlah sesuka kamu." Kemudian berarti boleh melakukan dosa, boleh melakukan kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan. Bukan. Bukan itu maksudnya. Wa inna ma yadullu ala annahu yaghfiru lahu ma dama kadzalik. Tidak lain adalah ini menunjukkan bahwasanya Allah taala senantiasa mengampuni dosa dia selama dia melakukan dosa itu kemudian bertobat. Nah, artinya seperti yang diceritakan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, hamba tersebut dosa kemudian bertobat, maka Allah ampuni. Setelah lewat waktu, lagi-lagi dia berbuat dosa, lagi-lagi dia bertobat, Allah ampuni. Setelah lewat waktu, lagi-lagi dia berdosa, melakukan dosa, lagi-lagi dia sadar, bertobat, Allah Ta'ala ampuni. Maka Allah Ta'ala mengatakan tentang hamba tersebut, hambaku ini tahu kalau dia memiliki Allah, memiliki Rob yang mengampuni dosa, namun juga menyiksa dosa, menyiksa dengan sebab dosa. Maka ketika dia senantiasa begitu, silakan berbuat apa yang dia kehendaki, aku akan ampuni selama dia mau bertobat. Tentunya yakni bukan berarti keinginan untuk senantiasa berbuat dosa, tetapi manakala karena kelalaiannya, karena hawa nafsunya, karena godaan yang didapatinya, pada akhirnya dia jatuh dalam dosa, dia cepat sadar dan kemudian bertobat, maka Allah Ta'ala ampuni bagi orang yang berbuat dosa tersebut. Sehingga para a'immah di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini. Qala Ibnu Battal fi hadzal hadis. Al-Imam Ibnu Battal berkata tentang hadis ini, annal musirra 'alal ma'siyah fi ma'siyatillahi ta'ala in sa'a 'alaihi wa in sa'a ghafara lahu. Bahwasanya hadis ini menunjukkan orang yang terus melakukan kemaksiatan itu fi maksiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Insya'a adab. Kalau Allah taala menghendaki, Allah akan azab. Wa insya'a ghafara lahu. Namun kalau Allah taala menghendaki, Allah akan ampuni. Tentunya Allah Ta'ala mengampuni dengan ada sebab-sebab. Kata beliau, mughlibal hasanah allati ja'a biha, yaitu dikalahkannya oleh kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Setelah dia melakukan dosa, dia punya kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yubdhinna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Artinya orang yang berbuat dosa itu tahta masyiatillah. Hukumnya di bawah kehendak Allah. Dan ini adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Khawarij. yang mereka menyatakan pelaku dosa besar itu adalah dihukumi keluar dari agama. Kalau orang Mu'tazilah, ya ini dihukumi mengzilah baina mengzilatain. Tidak katakan mu'min juga tidak, tidak katakan kafir juga tidak. Terus mereka berpendapat baik Mu'tazilah maupun Khawarij, ya ini di akhirat nanti adalah kekal dalam neraka. Adapun ahlu sunnah, orang yang beriman yang melakukan dosa, sekalipun dosa besar, itu adalah dia tetap dihukumi mukmin tapi fasik. Mukmin dengan imannya, fasik dengan kemaksiatannya. Selama dosa itu tidak mengeluarkan dari agama. Di akhirat tahta maksiat di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah menghendaki untuk dia ampuni ataukah Allah taala menghendaki untuk dia siksa dengan sebab dosanya? Tetapi ketika manakala dia ada padanya iman walaupun seberat biji sawi, ada padanya iman, dia tidak kekal di neraka. Disiksa, diadab di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Nah, hingga kemudian dimasukkan surga pada akhirnya karena punya keimanan. Demikian akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau juga mengatakan ikhwanul jazakumullah di kitab Fathul Bari ini menukilkan ucapan Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Mufhim. Qala Al-Qurtubi fil Mufhim yadullu hadzal hadis ala adhibi fa'idatil istighfar wa ala adhibi fadlillahi wa si'ati rahmatihi wa hamdihi wa hilmihi wa karamihi. Hadis ini menunjukkan tentang besarnya faedah istighfar. Besarnya faedah istighfar dalam makna istighfar dan taubat. Dan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmatnya Allah, luasnya kasih sayang Allah, luasnya maha lembutnya dan maha dermawannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hambanya yang bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, bahkan sering banyak melakukan dosa, Allah taala tetap saja mengampuninya selama hamba itu mau bertaubat. Selama hambanya mau bertaubat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pula, qala An-Nawawi fil hadis, Imam Nawawi mengatakan dalam hadis tentang hadis ini, innad dunuba walau taqarrabat mi'at marrah bal alfa wa akthar wa taaba li kulli marrah qubilat taubatuhu wa in taaba 'anil jami' taubatan wahidah sahat taubatu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sesungguhnya dosa-dosa walaupun dilakukan berulang kali hingga 100 kali bahkan ribuan kali dan lebih bahkan, namun dia bertaubat pada setiap kali jatuh dalam maksiat atau dosa, dia bertaubat maka diterima taubatnya. Selama taubat yang benar, taubat yang terpenuhi syaratnya. Atau dia bertaubat dari keseluruhan dosa-dosa yang sudah menumpuk itu dengan satu kali taubat pada akhirnya. Sahat taubatuhu, sah juga taubatnya. Kalau taubatnya itu benar-benar memenuhi syarat. kini ikhwanuzzakallah melihat hadis. Sekali lagi, tidaklah hadis itu kemudian menjadi pembolehan, pengizinan untuk kita berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kejelekan. Namun, hadis ini memberitahukan kalau ternyata seseorang itu terjatuh dalam dosa, kemudian dia bertobat, maka Allah Ta'ala terima tobatnya. Allah mengampuninya selama tobatnya itu tobat yang benar, tobat yang terpenuhi syarat hukumnya. Nah, hal seperti ini juga kepada Allah seperti dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu hadis kursi. Hadisnya panjang, di antaranya qaulullah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, anaknya Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa memohon kepadaku, selama engkau mengharap kepadaku, ghafartulah, aku ampuni bagi engkau. Termasuk adalah meminta ampunan kepada Allah. Berdoa mohon untuk diterima taubatnya. Allah Ta'ala ampuni. Alamakan apapun yang ada pada dirimu dari dosa-dosa. Walaubali, aku tidak peduli. Sekalipun banyak, sekalipun berulang kali tambahkan dosa, selama kamu taubat, memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah, Allah ampuni. Ya ibn Adam, lau balagha dhunubuka 'anana as-samaa' summa istaghfarani istaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak manusia, kalau sekiranya dosa-dosamu itu memenuhi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Aku tidak peduli dengan banyaknya dosa. Ini manakala memohon ampun, bertobatnya benar. Kita seperti yang sudah kita gambarkan dari hadis yang kita baca dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari tadi, Ibnu Zammah dan Imam Muslim. Seseorang ketika dia berbuat dosa, kemudian lantas dia bertobat dengan tobat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di saat itu di antaranya syarat taubat itu terpenuhi. Yaitu ikhlas dan dia cabut dirinya dari dosa tersebut. Dia berhenti total. Tidak ada yang tersisa. Dosa itu betul-betul dia tinggal. Wanadam, nyesal. Kedua, nyesal atas dosa tersebut. Wa Allah wal azam Allah yaudah ilaih. Yang ketiga, berazam, keinginan kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Inilah syarat taubat, taubat dan nasuha. Sehingga dari hadis tadi, hamba itu betul-betul bertobat sehingga Allah Ta'ala ampuni. Kemudian berlalulah waktu, ternyata dia berbuat dosa lagi. Dosa yang sama ataupun dosa yang lain. Tapi kan itu memang bukan diniatkan sejak dari tobatnya awal. Oh, nanti saya akan lakukan lagi. Berarti tobatnya belum betul kalau ada niat melakukan lagi. Karena di antara syaratnya taubat wal azam alla ya'ud ilaihi. Berazam kuat untuk tidak mengulanginya lagi, sudah berhenti, berhenti sudah. Kok ternyata di belakang lagi melakukan lagi. Dia sadar, taubat lagi. Taubat yang benar diterima taubatnya oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Ini maksudnya. Kemudian kata beliau Al-Fatihah Al-Imam Al-Qayyim Rahimahullah. Sebelumnya kita bawakan hadis yang juga dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Hajar Al-Asqalani. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hajar Imam At-Tabrani dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan sanadnya hasan kata beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya juga hadis Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Abbas. At-tahiru min adzabi kaman la dzabala. Wal mustaghfiru min adzabi wa huwa muqimun 'alaika mustahziru bi rabbi. Kal mustahziru bi rabbi. Hadis ini marfu. Dihukumi sampai kepada Rasulullah SAW. At-tahiru min adzabi, orang yang bertaubat dari dosa, kaman la dzabala, seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Artinya diampuni, dihapus ketika dia bertaubat. Nah, lafaz ini yang merujuk sampai Rasul. Adapun lafaz yang setelahnya, wal mustaghfiru min adzabi wa huwa muqimun 'alaika mustahzi bi rabbihi, ini mauquf ucapan yakni Abbas. Orang yang beristighfar dari dosa namun dia tetap saja melakukan dosa tersebut seperti orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Secara makna benar, namun secara hadis itu mungkin ucapan Abdullah bin Abbas. Nah, bagaimana dia beristighfar, bertobat kepada Allah, kalau kemudian dia tidak takut kepada Allah, malah masih saja ingin ada keinginan di hatinya untuk mengulangi dosanya. Dia tetap ingin melakukan dosanya. Nah, maka orang yang beristighfar, orang yang bertaubat yang keadaannya demikian, tidaklah benar istighfarnya, tidaklah benar taubatnya. Mungkin dia mengucapkan astaghfirullah. Nah, Allahumma gfirli. Tapi sekedar lisannya. Nah, belum terpenuhi syarat dia bertobat. Al-Imam Qayyim rahimahullah yang mengatakan wa ihtisasu hadzal 'abdi bi hadza li'annahu qad 'alima annahu la yusirru 'ala dhanbin wa annahu kullama adzaba ta'ala. Dan pengkhususan seorang hamba yang demikian ini tadi yang disebutkan dalam hadis, karena Allah Ta'ala maha mengetahui bahwasanya hamba itu tidaklah terus-menerus di atas dosanya. Setiap kali dia dosa, bertobat, berhenti juga. Sehingga Allah Ta'ala wa anal ulama anta bertaba, setiap kali dia melakukan dosa, dia bertobat. Ini adalah hukmun ya'ummu kullama kana haluhu halal. Ini hukum umum berlaku pada setiap orang yang keadaannya seperti orang itu tadi. Seperti hamba yang berdosa, kemudian dia serta-merta langsung bertobat. Tobat yang benar. Artinya apa nasehatullah? Kalau kepada ahli badar Allah Ta'ala menyatakan, ikmalu masyitum kad ghafartu lakum. Beramallah semau kalian, aku telah ampuni untuk kalian. Ini kepada ahli badar. Khusus untuk ahli badar. Jaminan tersebut. Namun secara hukum, ya, secara hukum ia berlaku pada siapapun yang kalau dia melakukan dosa, dia langsung bertobat. Seperti keadaannya, yakni sahabat yang dia terjatuh dalam pelanggaran dan menyebarkan berita rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapan. Lakin adalika abdu maqatu ulang bidalika kama kuti abihi di ahli badar. Namun hamba tersebut maqatu dipastikan yang demikian itu sebagaimana dipastikannya kepada ahli badar, ditetapkan untuk dia seperti itu seperti ketetapannya ahli badar ketika ya, karena ketika dia berdosa langsung bertobat, Allah Ta'ala ampuni. Qala rahmallahu wa kadzalika kullu man basyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah au akhbarahu bi annahu maghfurun lahu lam yafham minhu huwa wa la ghayruhu min ashabah itlaqad dunub wal ma'asi lahu wa musamahatahu bi tarkil wajibat. Di halaman 23. Lantas demikian juga setiap orang yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berita gembira dia masuk surga atau Rasulullah SAW mengkhabarkannya bahwasanya dia telah diampuni seperti ahli badar, maka lam yafhaminhu, tidaklah dia memahami dari hadis Rasul tersebut, wala ghairuhu minas sahabat, dan tidak pula orang lain dari kalangan sahabat pengitrakan bolehnya melakukan dosa dan kemaksiatan. Musamahatahu bitarkil wajibat, bolehnya untuk dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tidak ada yang memahami demikian dari kalangan para sahabat. Ahlul Badr tidak memahami demikian. Ketika datang hadis Rasul alaihissalam menyampaikan hadis kursi bahwasanya Allah Ta'ala memberikan rekomendasi kepada Ahlul Badr, ikmalu masyitum kodwa fardulakum, bukanlah rekomendasi untuk melakukan dosa kemaksiatan bebas semaunya. Bukan. Bukan berarti rekomendasi untuk kemudian tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat memahami yang demikian. Tidak pula ahli badar. Balkana ha'ulai asaddu istihadan wa hadran wa khaufan ba'dal bisarah minhum qoblaha. Bahkan mereka adalah orang yang asadda istihadan. Orang yang sangat istihadnya, kesungguhan-kesungguhannya, tetap menjaga kesungguhannya untuk menjauhi dosa, untuk tetap menjalankan kewajiban, dan mereka menghindar dan takut terhadap dosa-dosa itu sekalipun setelah diberikan kabar gembira kepada mereka, lebih takut daripada sebelumnya. Kalau asratil mashhudi lahum bil jannah, seperti sahabat-sahabat yang dipersaksikan bagi mereka masuk surga. Di antaranya terkumpul dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, 10 sahabat yang diberitakan ahlul jannah, sehingga dikenal dengan al-asrah al-mubashiruna bil jannah. 10 orang sahabat yang sudah dikasih kabar gembira masuk surga. Di mana Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Abu Bakar berada dalam surga, Umar berada dalam surga, Utsman berada dalam surga, Ali berada dalam surga. Empat, Khulafaur Rasyidin. Nah, yang enam yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan adalah Talhah fil Jannah. Nah, Talhah ibn Ubaidillah di surga. Yang keenam adalah Az-Zubair fil Jannah, yaitu Zubair bin Awwam. Yang ketujuh adalah Abdurrahman bin Auf fil Jannah. Abdurrahman bin Auf yang membawakan hadis ini di surga. Nah, wa Sa'ad fil Jannah, yang dimaksudkan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas berdasarkan riwayat yang lain. Wa Sa'id fil Jannah, yang kesembilan adalah Sa'id, yakni Sa'id ibn Zaid di surga. Dan yang terakhir disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah Abu Ubaidillah ibn Jarrah fil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 4 Khulafaur Rasyidin, 6 kemudian Talhah ibn Ubaidillah, kemudian Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad, Sa'id, dan yang terakhir adalah Abu Ubaidillah bin Jarrah. Nah, mereka ikhwan izzakumullah telah diberitakan menjadi ahlul jannah. Tidaklah memahami kemudian kalau begitu sudah tidak perlu sholat. Tidak memahami kalau perlu, kalau begitu tidak perlu lagi puasa. Tidak perlu lagi zakat, tidak perlu sedekah, tidak perlu berjihad. Lah, tidak ada seorang pun di antara mereka kemudian dengan jaminan itu kemudian meninggalkan kewajiban dan kemudian bersenang-senang dengan kemaksiatan dan dosa. Tidak ada sahabat yang memahaminya demikian. Nah, dan ini adalah merupakan alamatun nubuwah, tanda-tanda kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dari 10 orang yang di kabarkan masuk surga, dijamin menjadi ahlul jannah itu, tidak ada yang murtad. Nah, tidak ada kemudian mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban kemudian bebas melakukan dosa-dosa. Tidak. Nah, ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang sudah dijamin masuk surga, tetap semangatnya luar biasa untuk ketaatan, tetap luar biasa takutnya dari kemaksiatan. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan masuk surga, tapi semangatnya ibadah kadang naik turun, ya, kadang bahkan semangatnya untuk dosa, asiknya dengan dosa. Na'udzubillah. Ikhwan jazakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian. Waqad kana siddiqu sadidul hadr wal mukhafah wa kadzalika Umar. As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat-sangat takut, sangat-sangat khawatir terhadap dosa-dosa. Wa kadzalika Umar, begitu juga Umar. Fa'innahum alimu annal bisarata al-mutlaqah muqayyadatun bisurutiha wal istimraru alaiha ilal maut. Karena mereka mengetahui bahwasanya kabar gembira masuk surga itu baru mutlak. Muqayyadatun itu dibatasi. Bisurutiha dengan syarat-syaratnya. bukan kemudian dengan kabar gembira itu kemudian enggak dipenuhi syarat-syaratnya, tetap muqayyadatun bisyurutiha, dibatasi dengan syarat-syaratnya. Wal istimrar 'alaiha ila al-maut, dan terus-menerus syarat-syarat itu harus dipenuhi sampai mati. Nah, tetap istiqomah di atas Islam, semangat di atas kata-kata, menjauhi kemaksiatan, dosa, itu harus terpenuhi. Bukannya kemudian dikasih kabar gembira menjadi ahlul jannah, udah berarti enggak perlu sholat, enggak perlu taat. Udah kalau begitu dosa dan maksiat bebas, enggak. Mereka paham. Bisharoh itu berlaku, tetap harus dipenuhi syarat-syaratnya. Muqayyadatun binti fa'im mawani'iha, dibatasi dengan hilangnya, tidak adanya penghalang-penghalang untuk berlakunya bisharoh. Penghalangnya apa? Bisharoh itu kabar gembira itu akan hilang kalau tidak terpenuhi syaratnya, kalau kemudian melakukan amalan-amalan yang bukan amalan ahli jannah. Paham ya? Sehingga harus dihindari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Ini kenyataan yang ada pada para sahabat. Baik itu al-mubasirun bil jannah, al-asra al-mubasirun bil jannah, 10 orang yang mereka dikasih kabar gembira ahlul jannah, begitu juga ahlul badr, para sahabat yang ikut perang badr, begitu juga dengan muhajirin wal ansar, yang sudah direkom di oleh Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhum wa radhu'an, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, begitu juga dengan yakni para sahabat menjadi ashabur ridwan yang ikut yakni bai'at ridwan. Yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Yubayyuna tahta syajarah, yang mereka bai'at di bawah pohon. Para sahabat, sahabat utama, mulia, mereka mendapatkan berbagai pujian dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan mendapat rekomendasi, kabar gembira masuk surga. Tidaklah sedikit pun mereka memahami itu menjadi melegalisasi untuk mereka berbuat semaunya, hawa nafsunya, dari dosa kemaksiatan, meninggalkan kewajiban tidak. Ini artinya kalau cerminnya itu ke kita, bagaimana dengan kita? Orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan ajar demikian, bagaimana dengan kita yang tidak ada sama sekali jaminan? Walam yafham ahadun minhum min dalika al-iqlab wal idna fi masa'u minal amal. Tidaklah seorang pun dari mereka memahami hal itu, yakni pembolehan secara mutlak dan izin untuk mereka semau mereka berbuat kejelekan-kejelekan dari amalan-amalan. Selesai. Yakni hadzakumullah pembahasan ini menyinggung sedikit tentang masalah pentingnya istighfar tadi, sebenarnya sebut yang Imam Al-Qurtubi hadis ini diantaranya faedahnya adalah besarnya manfaat, faedah, keutamaan istighfar. Di antara lafaz istighfar yang ikhwanul jazakumullah senantiasa diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Sayyid itu pemburu, pimpinan, pembesar istighfar. Nah, karena padanya tidak sebatas pengakuan dosa dan tidak sebatas meminta ampun dari dosa. Nah, Allahumma anta Rabbi, menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat uluhiyah dan rububiyah. Allahumma, ya Allah, itu menetapkan bagi Allah sifat uluhiyah. Anta Rabbi, engkau dan Rabbku, menetapkan bagi Allah sifat rububiyah, Rabbku. La ilaha illa anta, kembali menetapkan sifat uluhiyah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Nah, ikhwan jazakumullah, karena di antara adab seseorang berdoa termasuk meminta ampun dan doa mohon ampunan adalah disunnahkan dan afdol didahului dengan memuji Allah terlebih dahulu, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahmid, tasbih, tahlil. Di antaranya misalnya Allahumma antas samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala, baru menyampaikan doa, keinginan, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Didahului dengan pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk bagian dari menjadi sebab mustajabnya doa. Khalaqtani wa ana 'abduka. Di sini juga rububiyah dan uluhiyah. Khalaqtani, engkau telah menciptakan diriku. Ini menetapkan rububiyah bagi Allah, bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq. Wa ana 'abduka, dan saya adalah hambamu. Ini menetapkan bagi Allah uluhiyah, artinya kita siap menjadi hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika, dan saya di atas perjanjian, ikatan janji kepada engkau. Ikatan janji itu adalah sejak kita beriman kepada Allah, maka terikat untuk siap kita tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena itu konsekuensi iman. Walaupun kita tidak mengucapkannya, walaupun kita tidak melafadzkannya, namun kapan sudah ada iman, kita menyatakan iman, itu sudah siap tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan janjimu. Ini meyakini bahwasanya Allah taala akan membalasi segenap amal perbuatan kita. Kalau kita menjalankan apa yang menjadi janji kita kepada Allah dengan sebab iman kita tunduk dan patuh kepada Allah, pasti Allah taala akan memenuhi janjinya. Sebagaimana pula kalau kita kemudian tidak menegakkan janji tersebut, Allah pun juga menjanjikan berupa azab bagi orang yang tidak menunaikannya. Nah, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku di atas ikatan janji kepadamu dan janjimu. Mastata'tu, apa yang aku mampu. Abu'u a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari kejelekan apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku akui tentang nikmat-nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. pengakuan bahwasanya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita ingkari. Wa abu ulaka wa abu bi dzambi, aku pun mengakui aku punya dosa. Nah, di sini setelah kita memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, menetapkan rububiyah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengakui dosa. Wa abu bi dzambi faghfirli, aku mengakui diriku berdosa, maka ampunilah diriku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Nah, ini disebut sayyidul istighfar. Sebagaimana riwayatnya dikeluarkan Imam Bukhari, begitu juga Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan yang lainnya. Ini semoga termasuk bacaan istighfar yang kita hafal dan kita amalkan, termasuk bagian dari adkar sabah wal masa, zikir pagi dan sore. Sayyidul istighfar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pengajian kita sampai sini. Alhamdulillah, insyaallah kita masuk pada faedah yang ketiga yang akan dibawakan oleh beliau tentang pembahasan ayat di dalam surah Al-Mulk ayat 15. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan salah, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.